Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Radio Wasra Bikiran Siyah, Bismillahirrahmanirrahim jami'a. Dari ini kita di pertemuan terakhir dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, kita akhiri dengan pembahasan masalah berbuka. Karena hadis-hadis yang setelahnya terkait dengan masalah puasa sunnah, masalah Lailatul Qadar dan itikaf, mungkin bisa kita tunda. Dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Muqaddisi rahimahullah terkait dengan masalah berbuka. Yang pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Terus menerus manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Demikian dalam riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Ahmad ada tambahan wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Hadis yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhbara al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sa'im. Apabila telah datang waktu malam dari sini, dari arah barat, afwan dari arah timur, wad bernahar min hauna, dan siang pergi dari arah barat, faqad aftara as-sa'im, maka telah datang waktu berbukanya seorang berpuasa. Dua hadis ini menerangkan tentang waktu berbuka dan keutamaan menyegerakan berbuka. Sebagai tambahan, disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam satu bab yang pernah kita baca dalam Riyadhus Shalihin, atau yang tertentu kita baca dalam Riyadhus Shalihin, bab Fadli Ta'jili Fitr, tentang bab keutamaan berbuka, menyegerakan berbuka. Dan dengan apa berbuka, kemudian apa yang diucapkan seorang yang berbuka. Hadis pertama juga disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis tadi. La yazadun nas bi khairin ma'ajjal fitr. Manusia terus menerus dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Dari yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan wa Nabi Atiyah qala, kata beliau, dahaltu ana wa masrukun ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku masuk bersama masruk kepada mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha masruk, maka masruk berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ummu mukminin, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma la ya'lu anil khair. Dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya senantiasa di atas kebaikan. Tidak pernah jauh dari kebaikan. Ahaduhuma yu'ajilul maghrib wal iftar. Wal akhar yu'ahil maghrib wal iftar. Yang pertama dari sahabat tersebut menyegerakan salat maghrib dan berbuka. Ada pun yang lain, yang kedua mengakhirkan salat maghrib dan berbuka. Faqalat, berkata ummu mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man yu'ajjilul maghrib wal iftar? Siapa yang menyegerakan maghrib dan iftar? Qala, kata Masruq, Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, beliau berkata, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Orang Muslim yakni menyegerakan salat maghrib dan berbuka. Di antara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak saya baca semua karena sebagiannya ditaifkan para ulama. Ada hadis-hadis. Hadis Umar. Idza akhbara al-lail min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa gharabat as-shams, jika malam telah datang dari timur dan barat dan siang pergi dari arah barat, wa gharabat as-shams, matahari terbenam dan matahari terbenam, faqad aftara shaim, maka telah datang waktu berbukanya orang berpuasa. Hadis berikutnya dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata beliau, kami pernah bersama Rasulullah SAW berjalan dan berjalanan dalam keadaan beliau berpuasa. Pada magharibati syams, ketika terbenam matahari, qala di badil kaum, beliau berkata kepada sebagian sahabat, ya fulan, inzil fajdah lana. Wahai fulan, turunlah, ijdah lana, yani campurkanlah untuk kami sawir dengan air, tepung dengan air. Faqala Rasulullah, la amsayta. Diberi Rasulullah, kalau seandainya engkau tunggu sore. Walinzil fajdah lana, turun, ya, buatkan untuk aku sawit dan air dicampur. Qala inna alika naharan, kata sahabat tadi, sebenarnya engkau masih siang. Qala, kata Rasulullah SAW, inzil fajdah lana. Qala panazala fajdah lahum, sahabat yang pun turun kemudian membuatkan untuk mereka Rasul dan para sahabatnya. Ya, sawik yakni tepung yang campur dengan air. Pasal bahwa Rasulullah SAW bisa berminum. Sumakara ila ra'aytumul lail qad akhbala min hahuna faqad aftara sa'im. Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah sini, maka telah datang waktu berbuka orang berpuasa. Wa asyara biyadihi kibala masyriq, dan beliau mengarahkan, mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Jika telah datang malam, ya gelap dari arah timur, maka telah datang waktu puasa orang yang berpuasa. Malam dari timur dan siang pergi dari barat. Kemudian yang telah disebutkan juga adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalliya ala turtabat. Rasulullah SAW berbuka sebelum salat maghrib dengan beberapa rutab. Fa'ilam takun rutabatun putumirat. Kalau tidak ada rutab, kurma yang segar, yang basah, maka beliau buka dengan kurma, beberapa kurma. Fa'ilam takun tumiratun hasa hasawati minna. Jika tidak ada tamar, kurma, maka beliau pun ya, meneguk beberapa tegukan air. Rabbana rahimun rahimakumullahu jamia. Di siang ini kita baca aja penjelasan Sumutri bin Rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Disebutkan yang pertama terkait dengan hadis bab ini, hadis ini, hadis yang kita baca menunjukkan ta'jil fitr, disyaratkannya menyegerakan berbuka. Lakin kata bertapi bisyarat, dengan syarat an yatahaqqaqa ghurubu syams, dipastikan telah terbenam matahari. Karena tadi dalam hadis Umar yang ada juga dalam kitab membetulahkan, namun di Riyadhus Shalihin dengan lengkap, idza aqbala al-lailu min hahuna, jika malam datang dari sini yaitu dari arah timur, wa adbara an-nahar min hahuna, yang datang yakni pergi meninggalkan dari arah barat, siang meninggalkan pergi dari arah barat, waqarabati syams, dan matahari terbenam, faqad aftara sa'im, dengan tambahan waqarabati syams, dipastikan benar terbenam matahari. Kata beliau, pada badal insan bil fitr min hin an yagruba qarsu sams walau kana al bayad zahiran wa syi'a fil ufuq. Bila seorang bersegera berbuka ketika dipastikan telah terbenamnya bundaran matahari, walaupun warna putih masih ada, walaupun cahaya matahari masih terlihat di ufuk, mana ada makrasa sams qadghab, selama bundaran matahari telah hilang, telah terbenam, maka fa'aftir, bukalah, wabadir. Ya, datang malam dari timur, pergi siang dari arah barat, dan bundaran matahari telah tenggelam. Walaupun masih ada cahaya yang terlihat, tapi bundaran telah hilang. Wa hadhihi sunnah al-qawliyah al-fi'liyah. Ini yang kata beliau, sunnah fi'liyah dan qawliyah. sunnah qauliyah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazurun nas bi khairin ma ajalu fitrah. Sunnah fi'liyah adalah tadi perbuatan Ibnu Mas'ud yang ditakrir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Mas'ud bertanya, ada dua orang sahabat, yang satu menyerahkan berbuka dan salat maghrib, yang satu melahirkan. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyegerakan itu? Dijawab, yang menyegerakan buka dan salat maghrib adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau radhiyallahu anha, hakadha ya Rasulullah samisna. Kan Rasulullah samisna. Berarti ini adalah fi'il. Perbuatan Rasulullah SAW. Sunnah fi'liyah menyegerakan berbuka. Adapun sunnah qauliyah tadi, la yazadun nas bi khairin ma anjal fitr. Nah, sehingga kata beliau rahimahullahu taala, amma idza tabata'u lam yuftiru mubadirin fa inna dhalika husyar. Adapun kalau mereka melambat-lambatkan berbuka, tidak bersegera berbuka, maka itu adalah kejelekan. Kata beliau, "Walihadakan rafidhah al-mukhalifun sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Karena itu rafidhah Syiah. Rafidhah mereka menyisi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuakhirun al-futur mereka melahirkan berbuka. La yuftirun illa idza istabaqat an-nujum. Mereka tidak berbuka kecuali ketika telah terlihat atau terbit bintang menjelang isya. Ya, kami dulu di Yaman seperti itu. Ya, sudah hampir selesai makan, sudah mau hampir isya, baru mereka azan. Berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, di antara bimbingan beliau rahimahullahu taala dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan tamar. Jika tidak ada, maka dengan air. Kata beliau rahimahullahu taala, lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yuftiru ala rutabat turtaibat qalila la yukthir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan beberapa rutab yang sedikit, tidak mampu banyak berbuka. Qala li annahu la yanbaghi al-ikthar inda al-futur. Kata Syekh bin rahimahullah, karena tidak seyogianya memperbanyak makan ketika berbuka. Fa'inal mi'dah khaliyah, karena perut dalam keadaan kosong. Fa'idha aktsarta fa'ati adurruk. Kalau langsung kamu masuki penuhi dengan banyak, akan bermutarat bagimu. A'atiha syai'an fa syai'an. Maka kasih. Ya, perut itu ketika buka sedikit-sedikit. Kata beliau, qallil inda futur. Iya, bersedikitlah ketika berbuka. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walihada laisa min at-tayyib an al-insan idza aftara yata'asha mubasharah kama yaf'alu badun nas. Iya, sehingga bukanlah perkara yang baik seorang ketika berbuka langsung makan malam. Sebagian aku dan sebagian manusia. Berikutnya, khon rahimakumullah, para pendengar sekalian rahimakumullah, yang terakhir beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa kekeliruan yang ada di sebagian masyarakat di sana. Jadi kalau tidak ada karma, tidak ada air, maka silakan dengan apa yang ada. Adapun kata beliau rahimahullah ta'ala, jika tidak ada sesuatu, disebutkan beliau rahimahullah dalam syarah Mumti, niatkan berbuka. Adapun ucapan sebagian awam, umsus isbi'ak, kalau sudah datang waktu azan maghrib, waktu buka, tidak ada apa-apa, maka umsus isbi'ak, ini kemut jarimu. Kata beliau, hadza ghalat, ini keliru, menyuruh ya mengemut jari ketika berbuka kalau tidak apa-apa, ini keliru. Lam tajid, idzam tajid fatak bininya bilqar. Kalau memang ketika datang waktu azan kamu di tengah perjalanan jauh dari mana-mana, ya datang waktu maghrib tidak ada apa-apa, maka yang penting cukup niat di hati, niat berbuka. Wada asar ta'ala abnat umumin wa masrubin bada dari fafa. Kalau ketemu saya itu makanan minuman, maka makan minum. Amma masul usbu, adapun mengemut jari, fadi salah us, tidak ada asal dalam syariat. Demikian juga ada kekeliruan sebagian orang di sana. Kata beliau, tahdlaka ami, seorang awam, seorang ami, ya sok pura-pura cerdik. Bagaimana? Dia bilang, utful pithobik sumum susriq, ya kamu merudah di bajumu, kemudian dikemut lagi, disedot lagi untuk buka puasa. Ini pun keliru. Kullu hadza laysa bimashru'. Ya idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa qarabat as-shams, jika telah datang malam dari arah timur dan pergi siang dari arah barat, serta dipastikan matahari telah terbenam, telah datang waktu orang yang berpuasa. Kalau ada rutab itu hasan, kalau tidak ada maka karma. Kalau tidak ada air, kalau tidak apa-apa, ada yang apa yang ada, makan minuman, diminum. Dan kalau tidak ada apa sama sekali, maka niat, niat buka, itu cukup. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita baca beberapa hadis. Untuklah kemungkinan besok kita lanjutkan apa yang sudah kita baca di tahun kemarin. Beberapa kita akan baca beberapa ayat dari tafsir Al-Baqarah, atau faidah dari tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Syumsa bin Rahimahullah Ta'ala.